Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah sah hukumnya menikah tanpa penghulu, tapi yang menikahkan hanya orang tuanya saja? Sah, sangat. Syarat nikah itu ada 4. Yang pertama, ar-ridha min kulli tarafain. Saling meridhai antara laki-laki dan perempuannya. Laki-lakinya ridha, perempuannya ridha. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Yang kedua, ta'yin ahad zawjain. Artinya ada unsur selain sebelum unsur keridhaan, itu dia sudah memaksudkan yang saya nikahi bintu bulan, anaknya si bulan, itu yang nomor 2. Namanya si Tini. Bukan yang namanya Tina yang nomor 3. Supaya enggak salah nantinya. Ini ta'yin ahad zawjain. Demikian juga si perempuannya, si Tini, dia sudah memaksudkan anaknya Pak Udin yang namanya Amin, bukan yang namanya Aman, anak yang pertamanya. Saya pengen anak yang keduanya. Ini syarat yang pertama dan kedua, ta'yin ahad zawjain, kemudian ridha min kulli tarafain, saling ridha terhadap dua, kalau si saling ridha dia. Si Tini ridha sama si Amin, Amin ridha sama si Tini. Yang ketiga, wujudul wali, keberadaan wali, adanya wali, au ma yakum maqamahu, atau yang mendukinya. Wali sini bisa jadi ayahnya, bisa jadi kakeknya. Kalau dia ada kakek, anak laki-lakinya. Jadi siapa tahu dia janda punya anak laki-laki. Kalau tidak, saudaranya, saudara laki-laki. Kalau saudara laki-laki sekandung. Kalau tidak ada paman, kalau tidak ada saudara laki-laki seayah, bukan seibu. Kalau seibu tidak masuk ke pendapat jumhur ulama. Atau kalau tidak ada pamannya yang kandung. Kalau tidak ada lagi pamannya yang seayah. Kalau tidak ada anak pamannya, sepupunya, dan selanjutnya sepupu atau dua pupu, tiga pupu, tahu, dua pupu, tiga pupu. Artinya mereka ketemu di kakeknya. Ketemu di kakek-kakek yang ketiga, ini namanya dua pupu. Itu termasuk, walaupun bukan mahram, tapi bisa menjadi wali. Iya. Walaupun bukan mahram, tapi bisa menjadi wali. Sepupu itu bisa menjadi wali walaupun bukan mahram. Dan seterusnya. Kalau tidak ada betul, maka Rasulullah SAW bersabda, fasultan waliyu liman la waliya. Ya. Kalau tidak ada semuanya, maka sultan pemerintah menjadi hakim, menjadi wali bagi yang perempuan yang tidak mempunyai wali. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini dinukil ijma', jumhur mengatakan isyhad, ada saksi. Ada saksi. Walaupun sebagai ulama tidak sependapat dengan syarat yang keempat, tapi ini minimal pendapat jumhur, ada saksi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya, sabda beliau, la nikaha illa bil wali wa syaibi dai adli. Tidak ada nikah kecuali dengan peran wali dan dua saksi yang adil. Iya. Sebagian ulama menghasankan hadis ini. Sebagian lain kedengaran enggak? Jelas. Iya, jelas. Yang di belakang jelas. Iya. Ini minimalnya. Iya. Dan sebagian ulama ayat perkara yang diwajibkan juga itu walimah, aulid walau bisa. Ya, beda dengan syarat. Ya. Syarat dengan kewajiban itu beda. Kalau syarat itu tidak sah kecuali dengannya. Ya. Hanya saja bukan berarti kita anjurkan untuk menikah tanpa penghulu atau yang misalnya. Ini banyak sisi baiknya. Apalagi pemerintah sudah membuat peraturan-peraturan tertentu untuk menjaga kebaikan masing-masing pihak sebenarnya. Banyak ke sisi positif daripada mencatatkan di kantor nikah apa KUA dan yang misalnya. Sah, akan tapi kita anjurkan untuk mencatatkan bagaimana hukumnya berjabat tangan dengan seorang akhwat dari saudaranya sendiri, dan saudaranya sendiri tidak apa, mahram, mahram dia, asal jangan menimbulkan fitnah. Mungkin ada seperti apa kok bisa ada keterangan ulama mengatakan asal jangan dulu. Kalau mantan saudara sendiri kok bisa saja syaitan bermain di situ, ya kan? Kalau tidak ada, dia tidak mengapa. Mau dicium, mau dipeluk, tidak boleh. Kalau tidak memiliki fitnah, ya. Kalau tidak timbul hasrat syaitania, kesetanannya tidak muncul, tidak mengapa. Mubah-mubah saja memeluk saudara-saudari perempuannya, mencium saudari perempuannya, hati-hati, tapi mencium yang sewajarnya ya. Mencium pipi, muka, kening, ya. Bukan cium bibir. Ya, ini tidak layak kecuali pada seorang suami kepada istrinya. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya mubah-mubah saja. Tapi ulama rahimahullah ta'ala menetapkan kaidah-kaidah itu perkara yang tadinya mubah bisa menimbulkan perkara yang diharamkan, maka itu juga haram. Ya. Mubah awalnya, tapi bisa dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Kebetulan misalnya saudaranya ini agak kurang waras akal sehatnya, dia tidak memikirkan nantinya, apalagi mungkin yang terpengaruh narkoba dan yang misalnya ini tidak mikir dia apa saja mau dimakan, kalau bisa dimakannya tuh, kalau bisa digoreng, digorengnya ibunya dengan akalnya yang sudah tidak waras lagi. Makanya seperti ini hukumnya menjadi lain, walaupun asalnya mubah. Perlu diperhatikan ini termasuk fitnah. Seorang muslim itu harus memperhatikan banyak daripada perkara-perkara yang mubah yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, maka dia haram. Banyak contohnya, banyak kasusnya, itu tadi yang kita sebutkan sebagai contohnya.